الحمد لله المجير الذي لا يذل من لاذ بإذه عن كثرة الذنوب الخبير المطلع على سرائر القلوب أحمده سبحانه وتعالى حمد من عن شكره معترف بالتقصير وأسأل الله التوفيق للقيام بأمره وأن نواهيه منزجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرغم بها المنافق الجاحد ويعظم بها الخالق مستحق العبودية الواحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائم بحقه وجاهد في الله بقوله وفعله حتى اتضح الحق بين عباده لياليه كنهاره اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نور الهدى القائد إلى الخير والداعي إلى الرشد والسعادة رحمة مهدى لهذه الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق التقوى بامتثال ما أمر وانتهاء ما نهى لعلكم تفلحون في الأولى والأقبى عباد الله ما أعظم المصيبة على من فقد قلبا واعيا وأكثر الخسرة من كان ظالما متماديا لقد غلب على القلوب الطبع فتملكها واستحوذ على النفوس الطمع فأهلكها كأنكم بما قد تحقتموه غافلا فلا الوعد يشفي منكم عليلا ولا الإنذار يجد إلى قلوبكم سبيلا وقد علمتم أن وراعكم يوما ثقيلا حمانا الله وإياكم حطام هذه الدار وزحزحنا الله وإياكم عن دار البوار وأحلنا الله وإياكم بفضله الجنة دار القرار Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemilau, gemerlap indahnya kehidupan dunia telah menyilaukan mata hati kita sehingga kita hanyut larut di dalamnya seakan kehidupan dunia ini adalah segalanya dan menjadi tujuan utama. Kita tanggalkan ajaran-ajaran agama dari pribadi kita, sementara itu setiap hari kita berebut berbagai atribut, pakaian-pakaian kemewahan dunia. Hal itu kita lakukan tak peduli lagi langkah kita itu mengundang peringatan-peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang manakala hal itu telah menimpa pada kita, dengan segala apa yang kita capai, kita tidak berdaya untuk menghadapinya. Kita pun tak sadarkan diri bahwasannya bencana itu kita undang dengan pribadi kita. Bahkan kita masih menyalahkan orang lain. Terlebih dari itu, kita menuduh Allah telah marah dan murka, bosan terhadap kita. Padahal hal itu adalah merupakan perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita, agar kita tidak terlanjur pada kebobrokan, kembali pada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengundang kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala nudzikannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh aku Allah Subhanahu wa taala rasakan pada mereka sebagian sedikit dari adab-adab yang paling ringan, bukan adab yang besar, agar mereka kembali pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, sebagai seorang muslim kita pun dalam hidup bermasyarakat dengan sesama kerap kali menggunakan semboyan-semboyan hidup yang bukan islami lagi, yang kerap kita dengarkan dan kita ucapkan semboyan hidup tak ada teman dan lawan yang abadi dalam hidup ini, yang ada adalah kepentingan pribadi yang abadi dan harus terjadi. Slogan ini, faya ma'saral muslimina rahimakumullah, mengantarkan orang yang berbuat dan mengucapkannya menjadi seorang hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, abghadun nasi ilallahi azza wa jalla man yabtaghi fil islami sunnatal jahiliyah, yang artinya manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mencari kesuksesan dengan memakai baju Islam tapi mereka berperilaku sebagaimana orang-orang jahiliyah yang jauh dari ajaran-ajaran Islam. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, betapa besarnya dosa yang mereka perbuat karena mereka telah menipu banyak orang, merubah penilaian mayoritas umat manusia. Mereka berprasangka bahwasannya Islam itu seperti yang ditontohkan oleh pemuka-pemuka agama. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, segala usaha atau perjuangan yang didorong oleh keinginan untuk memenangkan diri sendiri, kelompok, baik itu suku atau bangsanya sendiri, perjuangan itu adalah telah dikelabui oleh nafsu syaitaniyah. Perjuangan yang karena Allah adalah perjuangan yang bertujuan agar panji-panji agama Allah Subhanahu wa taala dapat diterapkan, dilaksanakan dan diidolakan serta dibanggakan oleh setiap umat manusia. Abi Musa al-As'ari meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, mal kitalu fi sabilillah, fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan, farfa'a ra'sahu faqal, man qatala liyakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillahi azza wa jalla. Yang artinya, seorang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, wahai Rasul, apakah tanda-tanda perjuangan itu membela agama Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak di antara kita yang maju berperang, berjuang karena emosi. Ada lagi mereka yang karena membela diri. Faya ma'saral muslimin arahimakumullah. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya seraya berkata dan menjawab pertanyaan itu, siapa saja di antara kalian yang berperang, berjuang agar agama Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi agung, maka dan dikagumi, perjuangan itulah yang fisabilillah. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Betapa besar penyesalan seorang muslim yang ketika dia hidup di dunia sudah menjadi muslim tapi tak mengamalkan ajaran Islamnya, selalu berbuat zalim dan berbagai pelanggaran-pelanggaran, sehingga perbuatan fasik dan zalimnya itu menjadi watak kesehari-hariannya. Kalau sudah demikian kehidupan umat manusia, maka tertutuplah pintu hatinya. Tak ada celah, jalan yang dapat memberi kesempatan sinar iman untuk menembus dan menyinarinya. Bahkan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadis serta peringatan-peringatan yang terjadi di dalam diri kita dan sekitar kita tidak lagi mengubah dan menyadarkan dirinya. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari silaunya gemerlap tumpukan indahnya dunia, memberi petunjuk dan bimbingan serta kekuatan kepada kita, sehingga kita hidup pada jalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dunia dan akhirat, menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, berkah mendapat kasih sayang dan kemurahan Allah serta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna anfa ama juliyat bihil humum wal ahzan wa anfa ama wa'adhul qulub wal azhan kalamullahil karimil mannan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhdharra wa ma 'amilat min su'. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala Alhamdulillahi syukran ala na'ma'ih ahmaduhu subhanahu wa ta'ala mu'tarifan ala azami ala'ih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan addakhiruha liyaumi liqa'ih. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh as-safi'u li ummatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i dinihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih, fa'ajibullah ila ma da'akum وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. فقال تعالى مخبرا وآمرا, إن الله وملائكته يصلون على النبي,